Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah santri mahat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usulul fiqh dari kitab al-usul min ilmil usul dengan penjelasan dari Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu taala. Terakhir kita bahas pengertian usul fikih secara sebagai satu ilmu di mana ada tiga unsur pokok ilmu usul fikih yang disampaikan di matan, yaitu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih, dalil-dalil global untuk fikih, kemudian yang kedua kaifiyatul istifadah, cara untuk mengambil faedah dan kesimpulan dari dalil, yaitu dengan mengetahui bi dirasati ahkamil alfad, dengan mengkaji hukum-hukum lafad. Dan yang dimaksud dengan hukum-hukum lafad adalah al-athar al-mutarattabah alal alfad, adalah dampak yang muncul dari satu lafad. Di antara dampak yang muncul dari satu kata, yang pertama umum. Yang dimaksud umum adalah kata tersebut mencakup semua anggotanya. Kemudian khusus. Yang dimaksud dengan khusus yakni anna hukmaha fi ba'dil afradi duna ba'din. Bahasanya kandungan lafaz itu hanya mencakup sebagian anggotanya, anggota lafaz tanpa yang lain. Demikian juga ada namanya itlaq. Mutlaq bi ayyakuna al-murad fardan. Ya, mutlaq atau itlaq adalah manakala yang diinginkan adalah satu atau afrodan beberapa anggota. Ya, anggota dari lafaz ghaira muayyanin, yang tidak tertentu. Dan bukanlah maksudnya, maksud yang diinginkan semua anggota lafaz. Artinya, maka hukum itu berkenaan dengan anggota manapun, biduni ta'yin, tanpa ditentukan dan dipastikan. Misalnya, seorang atau beberapa budak. Maka seorang budak atau berapa budak artinya tidak pada berlaku pada semuanya, ya, tidak berlaku pada semuanya, ya, dan tidak tertentu. Kemudian ada taqyid. Yuqayyatul mutlak, manakala redaksi lafaz yang mutlak itu diikat dengan satu sifat tertentu. Seorang budak yang beriman, merdekakanlah seorang budak yang beriman. Maka kalau merdekakanlah seorang budak, maka itu mutlak. Ketika diberi keterangan penyempit, maka itu yang disebut dengan muqayyad. Kemudian di antara ahkamul alfad ada yang disebut nasikh wa mansukh, dalil yang menghapus dan yang dihapus. Nasikh adalah dalil yang alga, menghilangkan dan mengangkat hukum yang telah muqarraran, telah ditetapkan sebelumnya. Dan maka di sini ada tanbih dari Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri, mayoritas usuliyin menjadikan pembahasan nasikh dan mansukh itu bagian dari dalil ijmaliyah, bukan bagian dari kaifiyatul istifadah. Kemudian unsur ketiga dari ilmu usul fikih adalah membahas tentang keadaan orang yang boleh mengambil faedah dan simpulan hukum dari dalil. Inilah unsur ketiga dari ilmu usul fikih. Fa'ina qismat tsalits, maka unsur yang ketiga dari tiga unsur ilmu usul fikih adalah pembahasan tentang kriteria dan kualifikasi orang yang punya kelayakan untuk mengambil faedah dan simpulan hukum langsung dari dalil. itulah mustahid yang bisa menyimpulkan dalil syar'i dan memahaminya. Maka apa siapa mahiya sifatuhu, apa sajakah kualifikasinya, apa syaratnya, dan apa hukum yang menjadi dampak kalau seorang itu statusnya mustahid. Wasanati ila tafsilah fi mayali, dan nanti akan kita rinci di pembahasan yang akan datang. Maka mustahid itulah al-mustafid, orang yang mengambil faedah langsung dari dalil. Yukabiluhu, kebalikan mustahid adalah muqallid, itulah orang yang tidak mengambil hukum dari dalil, namun dia pergi kepada ulama dan pergi menemui ulama dan bertanya dan mengambil hukum syar'i dari ulama. Nah, kalau di matan disampaikan wal murad bi qaulina halul mustafid, dan yang dimaksud dengan keadaan orang yang mengambil faedah adalah mengenal dan mengetahui keadaan orang yang mengambil faedah, itulah mustahid. Sumia mustafidan, mustahid disebut mustafid orang yang mengambil faedah karena dia mengambil faedah binafsi secara langsung, faedah dan simpulan hukum dari dalil, karena dia telah sampai kepada level ijtihad. Maka mengenal siapa itu mustahid, syarat ijtihad, hukum atau dampak hukum dari seorang itu statusnya mustahid dan semacam itu, yubahatsu fi usulil fiqhi, dibahas di ilmu usul fikih. Kemudian di matan faedatu usulul fiqhi, faedah belajar ilmu usul fikih. Maka sesungguhnya ilmu usul fikih adalah ilmu yang jalilul qadri, yang sangat mulia kedudukannya, balighul ahamiyati, sangat luar biasa urgensinya dan sangat banyak faedahnya. Faedah pokoknya adalah at-tamakkunu, memiliki kemampuan untuk mendapatkan kudrah, kemampuan yang dengan kemampuan tersebut seorang mampu menyimpulkan hukum syar'i dari dalil-dalilnya, ala asasin salimatin, dengan pondasi yang benar. Dan orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih kafanin sebagai satu cabang ilmu mustaqilin yang independen dan mandiri adalah Al-Imam Musyafi'i, yang nama aslinya adalah Muhammad ibn Idris rahimallah. Thumma taba'ahul ulama'u, dan banyak ulama mengikuti beliau dalam masalah tersebut. Maka mereka para ulama menulis dalam ilmu usul fikih at-ta'alifal mutanawi'ata, karya-karya dan buku-buku yang beragam, ada yang mansur, ada yang prosa, bumandum, dan ada yang berupa syair. Mukhtasarin, ada yang ringkas, mabsutin, ada yang panjang lebar, hatta sehingga jadilah ilmu usul fikih fannan mustaqilan, satu cabang ilmu yang independen, lahu kianuhu, yang memiliki kian, eksistensi, wa mumayyizatuhu, dan kekhasan-kekhasan tertentu. Nah, penjelasannya faedah ilmu usul fikih taqaddamat ma'ana, telah lewat, telah kita bahas, akan tapi boleh jadi ada yang bertanya, faedah yang Anda sebutkan itu berkenaan dengan mujtahid yang memiliki kemampuan, yang memiliki pemahaman dan istinbat. Akan tapi orang awam yang tidak mujtahid, kenapa perlunya belajar usul fikih? Maka kami katakan, hunaka di sana ada sejumlah kaidah usuliyah, kaidah usul fikih berkenaan berkaitan dengan muqallid. Misalnya seandainya aradat lahu mas'alatun, terjadi satu masalah, kepada siapakah muqallid bertanya? Dan apa kriteria orang yang boleh dia tanyai? Dan seandainya di satu negeri terdapat banyak ulama yang bertingkat-tingkat kadar ilmunya, kepada siapakah bertanya? Seandainya ahli fatwa berselisih pendapat, satu ulama fikih mengatakan boleh, yang lain mengatakan haram, maka apa yang semestinya dilakukan oleh orang awam? Itu semua dibahas di ilmu usul fikih. Kemudian tentang Imam Syafi'i, Faqad alafa al-imamu asy-Syafi'i. Al-imamu Syafi'i menulis kitabnya yang judulnya Ar-Risalah. Wa huwa awwalu man alafa. Dan al-imamu Syafi'i adalah orang yang pertama menulis fi hadzal fanni, dalam cabang ilmu ini. Dan kitab ini ditulis oleh Imam Syafi'i ketika beliau di Irak. Ba'da ma kataba ilaihi, setelah Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi berkirim surat kepada Syafi'i tentang Abdurrahman bin Mahdi catatan kaki. Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan ibn Abdurrahman Al-Imam, seorang imam an-naqid, kritikus Al-Mujawad, seorang yang bagus. Dan di antara perkataan beliau, idza laqiya rajul, jika seorang itu berjumpa di hari itu orang yang lebih tinggi ilmunya, maka itu hari keberuntungan. maka itu adalah hari keberuntungannya, jika seorang itu berjumpa dengan orang yang semisal dengan dia dalam ilmu. Maka darosahu, dia bisa saling belajar dan mengambil belajar ilmu darinya. Dan jika dia berjumpa orang yang lebih rendah level ilmunya, maka tawadu' alahu wa 'allamahu, maka dia tawadu' kepada orang yang bodoh dan mengajarinya. Itu selayaknya sikap seorang muslim ketika berjumpa, duduk bersama orang yang lebih berilmu, maka itulah keberuntungan. Dia harus memaksimalkan upaya untuk mendapatkan keberuntungan. Jika dengan selevel, maka ini teman diskusi. Jika berjumpa dengan orang yang lebih rendah ilmunya, maka ini kesempatan untuk berbagi ilmu dan menampilkan sikap orang yang berilmu, bukan orang yang sombong dengan ilmunya, namun menampakkan ketawaduan orang yang berilmu. Maka Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi berkirim surat kepada Al-Imam Syafi'i, bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, yuridu minhu, menginginkan dari Al-Imam Syafi'i supaya menjelaskan kaedah-kaedah memahami teks Quran dan Sunnah dan istimbat dan menyimpulkan dalil. Maka karena permintaan Abdurrahman bin Mahdi, lantas Al-Imam Syafi'i menulis kitabnya Ar-Risalah. Yaitu Ar-Risalah yang ditulis di Irak. Falamma ja'a ilal Misr, tatkala Imam Syafi'i pergi ke Mesir di akhir kehidupannya, maka beliau a'adan nadhar, mentelaah ulang buku yang pernah ditulis, wa'adat tangkih, dan mengulang mengeditnya, wa tartib, dan menata sistematikannya dan menyiapkannya. Fa akhraja maratan ukhra, lantas dikeluarkan dan dipublis untuk kedua kalinya. Maka kitab Ar-Risalah yang ditulis di Irak itu disebut Risalah edisi awal atau versi lama, dan yang di Mesir adalah kitab Ar-Risalah versi baru. Kaifa, bagaimanakah cara Syafi'i menulis kitabnya Ar-Risalah? Perlu diketahui bahasanya sistematika penulisan kitab Ar-Risalah itu ala sabilil hiwar, dalam bentuk dialog. Maka beliau sangat banyak menggunakan kata-kata berikut ini. Fa'inkulta, jika anda katakan demikian, demikian, jawabannya demikian. Kulna, jawaban kami demikian. Fa'inkola qa'il, jika ada orang yang bertanya, ajabna anhu, jawaban kami demikian. Dan buku ini memuat banyak topik yang sangat beragam tentang usul fikih, tentang masalah bayan, tentang masalah penjelasan, tentang taksis, kehujahan hadis ahad, ijma', topik-topik bahasan seputar istihad, taklid, dan bahasan-bahasan yang lain. Perlu diketahui bahasanya kitab Ar-Risalah versi lama itu mafkudah, itu tidak dijumpai oleh kita, hilang. Sedangkan kitab Ar-Risalah yang versi yang baru itu, yang meriwayatkannya adalah muridnya Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muzani. Catatan kaki satu, beliau adalah Arabi ibn Sulaiman ibn Abdul Jabbar al-Muradi Abu Muhammad al-Misri al-Imam al-Muhaddis al-Faqih al-Kabir, ya, murid al-Imam Musyafi'i dan penukil ilmunya, pentransfer ilmunya, lahir tahun 174 Hijriah atau setahun sebelumnya, wafat tahun 270 Hijriah. Wa awwalu man amlal haditsa bi jami' Abi Tulun, adalah orang yang pertama kali mendiktikan hadis di Masjid Jami' Tulun. Wa ya, maka arisalah yang versi baru inilah yang sampai kepada kita. Wa huqiqah, dan ditahqiq. Wa ya matbu'ah, dicetak dan ada. Dan waqad saraha, telah disarah oleh sejumlah ulama. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu tawalat silih berganti al-mu'allafat, buku-buku tentang ilmu usul fikih, masing-masing menulis buku sesuai dengan madhabnya, dan setiap penulis buku memasukkan akidahnya dalam kaidah-kaidah usul fikih yang ditulis. Kemudian buku usul fikih macam-macam, ada yang mansur, ada yang bentuknya prosa sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ada yang mandhum, ada yang mandhumah, bentuknya puisi, artinya berupa bait-bait syair. Ada yang ringkas, semacam yang dilakukan oleh penulis di sini. Ada yang mabsut, maknanya mutawal, yang panjang lebar. Sampai jadilah ilmu usul fikih itu menjadi cabang ilmu independen yang memiliki eksistensi dan kekhasan. Dan di antara hal yang masyhur di kalangan para ulama, bahasanya penulisan buku usul fikih terbagi menjadi beberapa metodologi. Metode yang pertama adalah metode Syafi'iyah dan orang-orang yang menyepakatinya, yang mereka biasa disebut dengan sebutan mutakallimin. Lianam, karena mereka menetapkan kaidah sesuai dengan dalilnya, dan mereka menyebutkan kaidah-kaidah usul fikih. Walayaknuna, dan tidaklah memiliki perhatian yang besar bitafri' laha, untuk rincian-rincian kaidah. Kemudian metode yang kedua disebut dengan metode Hanafiyah, yang dinamai, yang mereka ini dinamai dengan metode para ahli fikih. Hal itu karena para imam, yaitu para ulama besar mazhab Hanafi yang awal yang terdahulu, lam yu'had ay lam yu'rab, tidaklah dikenal dari mereka buku-buku dalam ilmu usul fikih. Faja'a al-atba', maka datanglah para pengikut lantas mengumpulkan furu'. Furu' itu adalah hukum untuk satu kasus tertentu. Kasus tertentu ini hukumnya ini, kasus ini hukumnya ini, dan seterusnya. Mereka kumpulkan furu' para imam fikih, furu' fiqiyah para imam mereka, lantas dengan melihat bagaimanakah cara para imam menjawab, istakhraju, mereka simpulkan minha, dari jawaban-jawaban atas kasus, hukum kasus, barulah mereka simpulkan kaidah usuliyah. Maka mereka kumpulkan fatwa, keterangan hukum kasus ini yang dinilai sejenis, lalu dari di situ, baru dari situ disimpulkanlah hukum, disimpulkanlah kaidah. Wa akbaru amrin, dan perkara yang paling besar, yu'rafu bihi, untuk mengenali at-tafriq, pembedaan antara dua madrasatain, dua blok ilmu usul fikih ini, adalah istilah-istilah yang dipakai inda kulin minal manhajaini, untuk masing-masing dari dua blok ini. Di antara contohnya, jumhur membagi wajib itu menjadi wajib muwasa' dan wajib mudhayyaq. Bainama al-hanafiyah yakuluna, jumhur maksudnya, selain Hanafiyah, mereka membagi wajib itu wajib muwasa' dan wajib mudhayyaq. Wajib muwasa' itu adalah wajib yang bisa diisi dengan tidak harus amal tertentu. Sedangkan mudhayyak adalah satu kewajiban yang ada pada satu waktu, yang di waktu itu tidak ada kewajiban kecuali itu. Contohnya puasa Ramadan, itu wajib mudhayyak. Saat Ramadan tidak boleh diisi amal yang lain kecuali puasa Ramadan. Tidak boleh puasa qadha, puasa sunnah, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada pilihan kecuali Ramadan saja. Namun misalnya waktu zuhur, itu selama waktu zuhur pilihan amal yang mau dikerjakan banyak. Salat zuhur bisa, salat istikharah bisa, dan yang lainnya. Sedangkan Hanafiyah menggunakan istilah mi'yarul dzuruf. Wa kadzalika, demikian juga menurut jumhur usuliyin, hukum taklif ada lima: wujub, tahrim, ibahah, karoha, dan nadab. Sedangkan Hanafiyah mengatakan ada tujuh. Maka di sini mereka berselisih dalam istilah yang digunakan. Maka mereka Hanafiyah menambahkan al-fardu wal-makruh, dan mereka jadikan makruh ada dua macam, makruh tahrim dan ada makruh tanzih. Maka mereka bedakan, maka Hanafiyah membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau sesuatu itu wajibnya berdasarkan dalil qat'i, karena ayat Al-Quran, mereka sebut fardu. Kalau dalilnya pakai dalil dhanni, semacam hadis ahad, mereka sebut wajib. Tidak, mereka sebut fardu. Idan, jika demikian maka ada perbedaan dalam istilah. Ha'ula yasiruna ala tariqatin, maka mereka jumhur usuliyin berjalan di satu model, dan mereka Hanafiyah berjalan di model yang lain. Oleh karena itu, tantabih, perhatikan, jika Anda membaca buku Usul Fiqih Hanafi, maka Anda akan lihat bahasanya istilah mereka beda dengan istilah jumhur. Maka jika ada jumpai dalam kitab Hanafi kata-kata nas atau zahir, maka maknanya bukanlah sama dengan kata yang digunakan di buku-buku usul fikih jumhur ulama. Wa indama yakuluna nasud wa zahir, dan pada saat mereka mengatakan nas dan zahir, wa kullun minhum yuridu minha ma'nan mughayiran li ma'nal akhar, maka masing-masing mereka menginginkan dengan kata-kata tersebut makna dan pengertian yang berbeda dengan makna yang lain. Oleh karena itu kemudian datanglah kemudian grup yang ketiga, blok yang ketiga, wa allafu manhajan thalithan, maka mereka menulis dan memunculkan metode yang ketiga, yaitu tariqatul jam'i bainahuma, yaitu metode gabungan antara Hanafiyah dan non-Hanafiyah. Waqad allafa fihi jama'atun, sejumlah ulama telah menulis buku usul fikih model yang ketiga, yang penggabungan. Contohnya adalah Ibnu Sa'ati di kitabnya Badi'un Nizam, Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami'. Maka beliau berupaya untuk menggabungkan dua metode dan dua istilah. Ini yang berkenaan dengan muqaddimah. Tentang Ibnu Sa'ati catatan kaki, beliau adalah Ahmad bin Ali bin Taghallub bin Abi Diya Mudhafaruddin Ibnu Sa'ati, faqihun Hanafi usuli, ahli fikih Hanafi, seorang pakar usul fikih, wafat tahun 694 Hijriah. Punya karya diantaranya Kitabul Badi' fil usul, fil usul dalam ilmu usul fikih, yaitu tadi Badi'un Nizam. Beliau kompromikan dalam buku ini antara usul fikihnya Fakhru al-Islam Ali al-Bazdawi dengan al-Ihkam karya al-Amidi. Kemudian tentang As-Subki yang dimaksudkan adalah Tajduddin Abdul Wahab Ibn Ali Ibn Abdul Kafi As-Subki Faqihun Syafi'iyun Usuliyun Ali Fikih Syafi'i dan juga pakar usul fikih. Lahir di Kairo tahun 727 Hijriah, wafat di Damaskus. Di antara karyanya adalah Tabaqatu Syafi'iyah Kubra, dan di usul fikih ada Jam'ul Jawami' dan kitab Raful Hijab dan Sarah Minhajut Talibin, karya dalam bidang fikih, yaitu fikih Syafi'iyah. Kemudian tambahan, dua catatan tambahan. Catatan yang pertama, penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang lahir tahun 1347 Hijriah, wafat tahun 1421 Hijriah. Ini, fil khamis asar min syawal, wafat pada tanggal 15 Syawal. Dan Syekh penulis rahimallah kana aliman mutafanninan. Beliau adalah mutafannin, menguasai banyak cabang ilmu. Ini, maka ada namanya sahibul fanni dan ada sahibul fununi. Ya, sahibul fanni ya, seorang yang hebatnya cuma dalam satu cabang. Sahibul funun sama dengan mutafannin, yang hebat dalam banyak cabang ilmu. Dan beliau bukanlah orang yang terikat dengan madhab, meskipun tentu sebagaimana diketahui beliau berangkat dalam belajar fikih dari madhab Hambali. Karena mustahid adalah seorang mustahid, yuktadabih yang bisa jadi teladan. Beliau lahu ba'un fil fiqh, beliau punya modal yang bagus, bekal yang bagus dalam fikih. Maksudnya beliau pakar dalam fikih, pakar dalam usul fikih, pakar dalam tafsir, pakar dalam dakwah ilallah dan fatwa, dalam masalah mengenal kondisi manusia dan apa yang baik bagi umumnya manusia. Dan Allah telah memberikan manfaat dengan beliau Syekh Ibnu Utsaimin fi hayatihi katsiran, ketika beliau masih hidup Allah berikan manfaat yang banyak melalui beliau, dan kita pun berharap agar Allah memberikan manfaat untuk umat ini melalui beliau setelah beliau wafat, min khilal melalui karya-karya beliau dan tilka tasjilat dan rekaman-rekaman yang sujilat anhu yang direkam dari pelajaran beliau. Ghafarallahu lahu. Kemudian catatan tambahan yang kedua berkenaan dengan definisi ilmu usul fikih. Dzakar al-mu'alifuna ta'rifan di al-usul min ilmu al-usul, beliau menyebutkan satu definisi, dan definisi usul fikih yang beliau cantumkan di sini beliau ambil dari Baydawi. Beliau ambil dari definisinya Al-Baydawi, catatan kaki Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah ibn Umar ibn Muhammad Al-Baydawi faqihun syafi'iyun ahli fikih syafi'i, mufassirun ahli tafsir, terkenal dengan tafsir Baydawi, usuli pakar usul fikih. Di antara karyanya Sahul Mahsul, Syarhut Tanbih, Ghoyatul Quswa fi Diratil Fatwa, ini buku tafsirnya nama Anwaru Tanzil fit Tafsir, dan karya-karya yang lain, wafat tahun 685 Hijriah. Di kitab beliau, maka definisi usul fikih yang dicantumkan oleh Ibn Utsaimin itu diambil dari Al-Baydawi di karyanya Minhajul Wusul ila Ilmil Usul, dan definisi ini disukai oleh banyak ulama usul fikih. Wa in kana fihi ma fihi, meskipun ada yang bermasalah, min jihad anu yahtaju ila ta'rifin fidatihi, dari sisi bahasanya definisi tersebut perlu definisi lagi, definisinya itu perlu definisi. Maka tadi beliau menyampaikan bahasanya ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil, dalil-dalil ijmaliyah. Fanahnu, maka kita memerlukan untuk nu'arif mendefinisikan apa itu ijmaliyah, apa itu kaifiyatul istifadah, apa itu halul mustafid. Padahal wasya'nu fi ta'rifi, dan sifat dari definisi harusnya wadihan bayyina, jelas dan jelas. yang diketahui oleh seseorang dengan semata-mata membaca definisi. Fama huwa ta'rifun bi dzikril furu'i wal aqsam. Kemudian definisi beliau yang bermasalah yang kedua adalah tidak ada definisi dengan menyebutkan cabang dan macam-macam. Wal adah fi ta'rifat, dan budaya dalam pembuatan definisi adalah menjelaskan zat al-mu'arraf, sasaran definisi, tanpa menjelaskan macam-macamnya dan pembagiannya. Oleh karena itu maka boleh qad yuqal, kita katakan untuk definisi ilmu usul fikih, innahu al-qawaid. Usul fikih adalah kaedah-kaedah. Ini berarti definisi berdasarkan mudrok yang ditangkap dan dipahami oleh pembelajar. Kaedah-kaedah yang mengantarkan pada hukum syar'i dari dalil-dalilnya, tafsiliyah, dalil-dalil spesifik secara langsung. Ya, maka ini definisi usul fikih yang ditawarkan oleh Syekh Sa'ad Tsatsri. Ya, al-qawaid allati yatawassalu biha ila al-ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Ya, maka kami katakan qawaid karena ilmu ini isinya kaidah. Walaysa fihi, tidak ada dalam ilmu usul fikih ahkam juz'iyyah, hukum kasus-kasus spesifik. Dan kaidah definisinya adalah al-qadaya kuliyah, hukum general, alati tasduku, yang berlaku untuk juz'iyatin muta'adidah, untuk rincian yang banyak. Kemudian yatawassalu, mengantarkan, artinya dengan perantaraan kaidah-kaidah tersebut kita mengantarkan pada mengetahui hukum syar'i dari dalil spesifik secara langsung. Kenapa dalil spesifik? Karena kaidah fiqhiyah tu'khadhu minha al-ahkam. Karena dari kaidah fikih juga bisa diambil hukum. Walakin tu'khadhu al-ahkam minha bidzatiha. Namun hukum itu diambil minha dari kaidah fikih bidzatiha, dengan zatnya, dan bukan jalan untuk menyimpulkan hukum dari dalil rinci. Dan kita tambahkan kata-kata secara langsung, karena indana, kita memiliki 9 kaidah bahasa nastafidu mina al-hukma, yang bisa kita simpulkan hukum itu dari kaidah bahasa, akan tetapi laisa mubasharatan, tidak langsung. Ya, maka ada tawaran definisi ilmu usul fikih dari pensyarah Sa'ad Tsatsri. Setelah beliau sampaikan bahasanya definisi ilmu usul fikih yang disampaikan di matan adalah definisi yang diambil dari Al-Baydawi Asy-Syafi'i, yaitu definisi ilmun yabahasu an adilatul fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadah minha wa halul mustafid. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat ijmali, cara mengambil faedah dan keadaan pelaku istifadah. Yang tadi disampaikan definisi ini disukai oleh banyak ulama usul fikih meskipun bermasalah. Tadi disebutkan ada dua sisi bermasalahnya. Yang pertama adalah karena definisinya itu memuat istilah-istilah, istilah-istilah yang memerlukan penjelasan. Maka definisinya perlu definisi tadi. Dan definisi yang baik itu tidak demikian. Mempersedikit kata-kata yang harus didefinisikan ulang. Kemudian sisi yang kedua, definisinya adalah definisi yang isinya adalah taksim, pembagian. Bahasanya usul fikih ada 3 bagian besar. Ya, maka ini mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan bagian-bagiannya. Ya, padahal definisi yang bagus itu mendefinisikan melihat sesuatu secara keseluruhan, bukan kemudian melongok ke dalam kemudian oh di sini ada 3 bagiannya. Namun definisi yang bagus atau yang dinilai bagus adalah membahas dan membaca sesuatu secara utuh, secara global, namun memahamkan. Kemudian beliau tawarkan definisi dari beliau, qawaid allati yatawassalu biha ila al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah mubasyaratan. Dia adalah kaidah-kaidah yang mengantarkan orang yang pengguna kaidah untuk menemukan hukum syar'i. Ya, dari dalilnya. Kenapa ada kata-kata hukum syar'i dari dalil? Karena ada yang namanya qawaid fiqhiyah. Ya, ada yang namanya qawaid fiqhiyah. Ya, dan qawaid fiqhiyah itu bisa menjadi alat untuk mengetahui hukum. Maka hukum itu bisa diketahui pakai qawaid fiqhiyah. Bisa diketahui pakai qawaid fiqhiyah. Nanti dari qawaid fiqhiyah dihadapkan kepada kasus, disimpulkan hukum. Itu bisa. lain halnya dengan ilmu usul fikih. Bedanya dengan ilmu usul fikih, kalau ilmu usul fikih itu untuk sampai hukum, maka kasus, kemudian kaidah, dalil, baru kemudian hukum. Maka di sini ada kaidah usuliyah dan ada kaidah fiqhiyah. Kalau kaidah fiqhiyah, maka kasus kemudian dibaca pakai kaidah fiqhiyah, kemudian lahirlah hukum. Maka ada kaidah fiqhiyah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Bahaya itu harus dihilangkan. Artinya terlarang melakukan tindakan berbahaya. Maka ada satu hal yang berbahaya. Misalnya rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Apa hukum mengkonsumsi rokok? Lantas dibaca pakai kaidah ad-dararu yuzalu. Kesimpulannya hukumnya haram. Kalau qawaid usuliyah tidak bisa demikian. Qawaid usuliyah itu dipakai untuk membaca dalil. Maka ada pertanyaan. Maka nanti kalau pakai kaidah fiqhiyah, pertanyaan kita bawakan kaidah fiqhiyah, langsung muncul dalil. Apa hukum rokok? Apa hukum konsumsi rokok? Kaidah fikihnya dikeluarkan, setelah itu keluarlah hukum. Kalau kaidah usuliyah tidak bisa demikian. Kaidah usuliyah tidak bisa demikian. Pertanyaan, maka kemudian bawakan dalil. Dalil dibaca pakai kaidah usuliyah. Baru kemudian keluar hukum. Maka apa hukum mengerjakan sholat? Apa hukum sholat 5 waktu? Maka jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata. Kaidah usuliyah mengatakan al-amru lil wujubi. Kesimpulannya, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka jawaban terhadap pertanyaan itu nanti dihadirkan dulu teks, kemudian teks dibaca pakai kaidah usuliyah, baru kemudian ada hukum. Itu penggunaan kaidah usuliyah, kaidah yang ada dalam ilmu usul fikih. Kalau kaidah fiqhiyah, pertanyaan, maka dijawab dengan bentuk menghadirkan kaidah fikih, dan hasilnya adalah keluarlah hukum. Sehingga tadi beliau katakan, kenapa ada kata-kata min adillatiha tafsiliyah, kaidah tersebut itu bisa mengantarkan kita kepada hukum, menghasilkan hukum, namun pakai adillatiha tafsiliyah, karena demikianlah kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih itu bisa mengantarkan kita kepada hukum, namun dari dalil tafsiliyah, dari dalil spesifik. Kaidah tersebut adalah pisau analisis untuk membaca satu dalil tafsili. Ketika pisau analisis dipakai untuk membaca dalil tafsili, baru ketemu hukum. Untuk membedakan, maka bedanya harus pakai membaca dalil tafsili. Ini untuk membedakan kaidah usuliyah dengan kawaid fiqhiyah, kaidah fikih. Tadi disampaikan, karena tukhadu minha al-ahkam, hukum juga bisa disimpulkan dari kaidah fikih. Hukum bisa disimpulkan dari kaidah fikih. Walakin tukhadu al-ahkam minha bidhatiha. Bedanya apa? Kalau kaidah fikih, tukhadul ahkam, hukum itu disimpulkan minha, dari kaidah fikih, bidhatiha, dengan kaidah fikih itu sendiri. Maka dengan kaidah fikih itu sendiri, maka disimpulkan hukum. Cukup dengan ad-dharar yuzalu. Sudah, kemudian dengan semata-mata itu keluarlah hukum. Maka hukum tukhadu diambil minha dari kaidah fikih, bidhatiha, dengan kaidah. Kaidah ini tidak dijadikan sebagai alat. Kaidah ini tidak, kalau di kaidah fikih itu kaidah fikih itu tidak dijadikan sebagai alat. Namun hukum disimpulkan langsung dari kaidah. Hukum langsung disimpulkan dari kaidah. Walaysat sabilan, bukan alat. Nah, kalau kuwait usuliyah itu alat, itu jalan, itu alat listimbatil hukmi, untuk menyimpulkan hukum min dalil at-tafsili, pakai untuk dari dalil tafsili. Kalau tidak ada dalil tafsili, maka tidak bisa. Tidak bisa diapa-apain itu. Al aslu fil amr lil wujub, tidak bisa diapa-apain kalau tidak ada dalil tafsili yang mau dibaca. Nah, maka ada kata-kata min adillah tafsiliha, tafsiliyah, untuk membedakan antara kawaid fiqhiyah dengan kawaid usuliyah. Kemudian mubasharatan, secara langsung, untuk membedakan dengan sejumlah kaidah bahasa yang dari kaidah bahasa tersebut bisa untuk menyimpulkan hukum, namun tidak langsung. Kemudian kita masuk kepada al-ahkam, sedikit di al-ahkam. Al-ahkam jamu hukmin wa lughatan al-qada'u. Ahkam jamak dari hukum, dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah qada', putusan. Penjelasannya, al-mu'alib penulis dalam perkataannya fil muqaddimah at-ta'rifiyah, dalam muqaddimah tentang berbagai macam definisi bihadal ilmi, muqaddimah untuk ilmi ini, bada'a, beliau mulai dengan bahasan tentang ahkam syar'iyah, dan bukanlah yang dimaksudkan rincian ahkam fiqhiyah, namun yang dimaksudkan dengan ini adalah tasawur ijmali, memiliki gambaran global tentang ahkam, tentang hukum. Karena nanti kita akan banyak membahas tentang masalah hukum. Wa hadzal mabahas, dan pembahasannya adalah pembahasan penting dan vital sekali. Walidzalika, oleh karena itu, Wadzalika dan hal itu karena lihusuli fawaidah muta'adida min ta'alumiha, untuk mendapatkan faedah yang banyak dari mempelajarinya. Karena terwujudnya faedah yang banyak dari mempelajari pembahasan ahkam ini. Apa faedahnya? Yang pertama, anna hadhil ahkama taritu fi khitabi syari, karena hukum ini taritu terdapat dalam khitabu syari, teks Quran dan Sunnah, dan terdapat dalam perkataan ulama. Wahina idin, karena itu maka bagus bagi kita untuk mengetahui makna dari istilah-istilah ini supaya kita bisa tempatkan pada tempatnya. Inilah faedah yang pertama, yaitu mengetahui makna ahkam. Faedah yang kedua, menempatkan hukum-hukum tersebut pada tempatnya. Yang ketiga, tartibul ahkam syar'iyyah 'alaiha. Kemudian mengurutkan hukum syar'i berdasarkan hal itu. Ya, maka bedakan antara wajib dengan mandub. Wabitali, maka pada gilirannya taklamu anda mengetahui bahasanya wajib itu tidak ada lam manduhata, tidak ada jalan mengelak untuk fi'lihi, untuk melakukannya, harus dilakukan. Sedangkan untuk mustahab, maka laka manduhatun, anda memiliki jalan untuk menghindarinya atau tidak mengerjakannya. Ya, maka ini adalah statusnya, pembahasan ini statusnya adalah muqaddimah. Karena usul fikih tadi ada tiga bagian, dan al-ahkam itu tidak termasuk dalam tiga bagian yang telah disebutkan. Ya, tidak termasuk dalam tiga bagian besar dari usul fikih yang disebutkan. Tidak termasuk tiga bab besar usul fikih. Tidak ada di sana al-ahkam. Karena usul fikih tadi adillah ijmaliyah, kaifiyatul istifadah, sama halul mustafid. Tidak ada al-ahkam. Maka ahkam, pembahasan ahkam adalah muqaddimah. Tadi sampaikan muqaddimah ta'rifiyah. Muqaddimah berupa definisi-definisi. Dan ini satu hal yang penting ketika orang mau memasuki satu ilmu, nanti dia akan ketemu istilah-istilah. Dia akan menjumpai istilah-istilah. Kalau langsung masuk tanpa dikasih muqaddimah pengertian istilah-istilahnya, maka pusing orang. Langsung kemudian interaksi langsung dengan istilah-istilah tersebut tanpa ada muqaddimah gambaran pengertian istilah-istilah, maka orang akan pusing. Orang akan tidak paham. Di antara sebab orang itu tidak paham karena tidak menguasai muqaddimah ta'rifiyah. Orang tidak paham belajar satu ilmu, tidak paham. Kenapa? Karena dia langsung masuk, langsung interaksi dengan istilah-istilah tanpa dia paham apa makna istilah-istilah yang ada di ilmu tersebut. Maka orang itu mau belajar ilmu, di antara hal yang penting adalah penguasaan terhadap muqaddimah ta'rifiyah. Maka orang mau belajar ilmu hadis, orang mau belajar ilmu hadis, maka penting baginya belajar baikuniyah. Letak baikuniyah, status baikuniyah itu belajar muqaddimah ta'rifiyah. Apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif, apa itu ini, apa ia. Maka dikasih muqaddimah, faham, punya gambaran global, istilahnya begini-begini. Nanti baru kemudian lanjut kepada inti ilmu yang mau dikaji. Tapi kalau istilahnya saja tidak faham, langsung kemudian jebur gitu interaksi, maka pusing dengan istilah-istilah yang banyak numpuk bolak-balik disebutkan. Maka perlu muqaddimah ta'rifiyah. Ya, muqaddimah ta'rifiyahnya adalah pembahasan tentang ahkam. Apa itu hukum, kemudian macam-macam hukum. Karena itu adalah istilah yang akan banyak muncul dan keluar. Ada di kitab syari, ada di teks syari, teks syariat, dan ada di perkataan para ulama. Kemudian ahkam jamak dari hukum. Maka hukum itu berbeda cara pandang usuli dan cara pandang fiqhi terhadap hukum. Karena fikih menurut ulama usul fikih adalah khitab syari, teks dalil, teks ayat Al-Quran dan teks hadis, itu hukum. Jadi hukum itu innamal a'malu binniyat. Itu cara pandang usul fikih. Cara pandang fakih, cara pandang ulama fikih, hukum itu atharul khitab, konten dari teks. Konten teks, bukan teksnya. Itu cara pandang fikih. Jadi innamal a'malu binniyat, apakah itu hukum? Iya, menurut usuli dan bukan menurut fakih. Menurut ahli fikih, hukum itu konten dari innamal a'malu binniyat, wujubun niyat. Apa itu? Kontennya wujubun niyat fi jamil a'mal. Simpulan dari teks itu hukum menurut kacamata al-faqih. Simpulan dari teks innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dari situ apa simpulannya? Wujubu niyat fi jamil a'mal. Nah itu hukumnya. Kalau usuli enggak, hukum itu innamal a'malu binniyatnya, khitab syari, teks syariat. Maka dari pengertian hukum saja sudah beda. Dari teks hukumnya, dari kemudian pengertian hukumnya, kacamata usuli sama kacamata fakih lain. Maka nanti tentu nama hukumnya berbeda, sebagaimana kemarin telah kita singgung. Nama hukumnya berbeda. Maka usuli mengatakan hukum itu al-ijab atau al-wujub. Fakih mengatakan hukum itu wajib. Hukum itu wajib. Usuli mengatakan itu nadab, nanti fakih mengatakan mandub. Nah, secara bahasa hukum adalah al-qadha, putusan. Ini pengertian secara bahasa. Fayuqal hukmul hakim, hakama al-hakimu, artinya annahu qadha, dia memutuskan. Faedah, catatan penting. Jika ada kata-kata al-hakim dalam dalam perkataan ahli fikih dan usuliyin, fal murad bi al-qadhi, maka yang dimaksudkan adalah qadhi, hakim pengadilan. Dan bukanlah hakim dalam perkataan fuqaha dan usuliyin maknanya al-imam al-a'zam, penguasa, kepala negara, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang salah paham dengan istilah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dikira al-hakimnya itu al-imam al-a'zam, kepala negara, pemerintah. Nah, hakim di situ bahasa itu qawaid fiqhiyah, bahasa fuqaha. Itu kalamul fuqaha. Dan dalam kalamul fuqaha, al-hakim itu maknanya qadhi. Itu maknanya qadhi, hakim dalam peradilan agama, dalam pengadilan. Ketika dia ngasih ketok palu, ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian, maka khilaf fuqaha tidak kepake. Ada sengketa masalah faraid, ya, ulama memang berselisih pendapat dalam pembagiannya hakim kemudian ketok palu demikian, maka jatahmu sekian, jatah anda sekian, sudah. Maka teori di buku fikih tentang perselisihan enggak boleh dipakai. Ya, maka teori di buku faraid tentang perselisihan ini si A ini jatahnya berapa enggak kepakai. Karena hilang dengan hukmul hakim. Wa hadza fahmun khati'. Dan hakim difahami dengan al-imam al-a'zam, itu pemahaman yang keliru. Idh al-murad bil-hakim al-qadi, karena yang dimaksud dengan al-hakim adalah qadi. Dalam apa? Kalamul fuqaha wal usuliyin. Kalamul fuqaha wal usuliyin. Li'ana walladhi yaqdi, karena dialah yang memutuskan. Ingat, hakim artinya hukum, artinya qadha. Ingat, hukum artinya qadha. Dan yang yaqdi, yang menetapkan qadha, itu adalah hakim pengadilan. Hakim pengadilan. Oleh karena itu, maka penulis mendefinisikan hukum dengan mengatakan dia maknanya adalah al-qadha. Wa idza nadhar al-insan, dan jika seorang itu nadhar fi, mentelaah ma'ajim, ma'ajim itu kamus, ma'ajim lughawiyah, maka dia jumpai bahasanya hukum itu yadur, berputar, ala ta'rifin, dalam satu pengertian berbeda dengan pengertian yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu hukum maknanya mana, mencegah. Walidzalika, oleh karena itu ada namanya hakim, orang yang bijaksana. Yakni annahu indahu aqlun. Siapa itu hakim? Dia adalah orang yang memiliki akal, yang akalnya itu mencegahnya untuk al-khaut, untuk terlibat dan berbicara fisafasif, dalam hal-hal yang rendahan, afidil umur, atau melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut memiliki awakib syani'ah, dampak yang jelek. Nah, orang semacam ini disebut al-hakim, orang yang bijak. Wa ilam yakun hunaka qada'un, meskipun dia tidak memiliki putusan. Oleh karena itu, maka dari kata-kata hakama kemudian muncul hikmah. Oleh karena itu, yakuluna, mereka mengatakan ada hikmatud dabbah, hikmah hewan tunggangan. Hikmah itu maknanya adalah al-lijam, tali kekang. Tali kekang fungsinya al-mana, mencegah. Karena tali kekang itu yukifuha, membuat hewan tunggangan itu berhenti, membuat kuda berhenti. Wayamna'uha, dan mencegah si hewan dari berjalan, wajari, dan berlari. Hatta ta'rifun lughawiyun, ini pengertian bahasanya. Maka di sini ada kritik dari pensara, mendefinisikan hukum dengan qadha itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kamus. Yang ada di kamus-kamus bahasa Arab, hukum itu artinya al-mana', mencegah. Oleh karena itu, semua kata-kata yang mengandung hakama itu semuanya mengandung makna mana'a. Hakim itu karena ada mana' pada dirinya. Hikmah untuk kemudian dalam pengertian tali kekang ada unsur mana'. Demikian juga hikmah, perkataan yang hikmah itu perkataan ya mencegah dari hal yang tidak semestinya. Maka definisinya secara bahasa yang tepat adalah al-man'u. Demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.